Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kitab Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid, pembahasan terakhir dalam bab firman Allah subhanahu wa ta'ala dari Quran surat Ali Imran: innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu hanyalah setan yang menakut-nakutimu melalui teman-temannya, maka jangan sekali-kali kamu takut kepadanya, dan takutlah kepadaku jika kamu menyatakan beriman. Kemudian masih rangkaian dari bab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala mengutip firman Allah subhanahu wa taala yang lain, yaitu yang terdapat di Quran surat At-Taubah ayat yang ke-18, qala wa qawluhu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, menegakkan sholat serta menunaikan zakat, dan tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk atau termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan petunjuk. Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid uraiannya, beliau pertama mengutip kembali ayat yang barusan kita baca, kemudian setelah itu beliau mengatakan akhbara ta'ala. Pada ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan anna masajidallah la ya'muruha illa ahlul imani billahi wal yaumil akhir, bahwasanya masjid-masjid Allah itu tidak akan ada yang memakmurkannya kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Alladzina amanu biqulubihim wa amilu bijawarihihim, yaitu mereka yang menyatakan beriman dengan hati-hatinya dan beramal melalui anggota badannya. Wa akhlasu lahul khasyata duna man siwah, serta memurnikan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada yang lainnya. Inilah tipe-tipe orang yang akan meramaikan, memakmurkan, mengisi masjid-masjid Allah, yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, menyatakan keimanan dalam hatinya, kemudian mempraktekannya melalui amalan yang dilakukan oleh anggota badannya, dan memurnikan rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fa asbata lahum imaratal masajid ba'da an nafaha 'anil musyrikin. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa yang memakmurkan masjid itu adalah mereka setelah Allah hilangkan atau Allah tiadakan darinya orang-orang yang menyekutukannya. Orang-orang yang menyekutukan Allah, terutama yang tidak memurnikan rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi di ayat itu Allah tetapkan bahwa yang akan memakmurkan masjid itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak menyekutukan Allah, terutama dalam hal rasa takut. Makanya Allah mengatakan walam yakhsha illallah, tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bukan orang-orang yang syirik. Li'anna imaratal masajid bitta'ati wal 'amali shalih. Sebab memakmurkan masjid itu hanya dengan cara melakukan ketaatan dan amal soleh. Wal musyrik wa in amila fa amaluhu kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhamanu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a aw karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Dan orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu, walaupun beramal, maka amalnya hanya seperti fatamorgana. Hanya seperti fatamorgana yang ada di satu tempat, yang dikira oleh orang yang kehausan itu ada air, kemudian ketika didatangi ternyata tidak ada apa-apa. Sebagaimana dalam firman Allah di Quran surat An-Nur ayat yang ke-39. Atau orang musyrik itu walaupun dia beramal, maka amalannya karomadin, seperti pasir yang hilang ditiup angin pada hari di mana angin berhembus dengan kencang. Sebagaimana di surat Ibrahim ayat yang ke-18. Jadi inilah fakta sesungguhnya dari amalan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Allah sebutkan di surat An-Nur ayat 39 dan di surat Ibrahim ayat 18. Jadi tidak ada bentuknya sama sekali, tidak ada wujudnya sama sekali. Kalau di surat An-Nur Allah sebutkan bahwa amalan orang musyrik itu seperti fata morgana, Kalau di surat Ibrahim Allah sebutkan bahwa amalan orang musyrik itu seperti pasir yang habis, hilang oleh karena tiupan angin. Ya. Wa makana kadzalik fal adamu khairun minhu. Yang amalannya seperti itu, fal adamu khairun minhu, maka tidak ada amal sama sekali itu jauh lebih baik. Ya. Fala takunul masajidu amiratan illa bil imanil ladzi mu'dhamuhu at-tauhid ma'al amali salihil khalis min syawa'ibis syirki wal bid'ah. Maka kesimpulannya, tidak akan ada yang memakmurkan masjid-masjid Allah, atau dengan bahasa lain, masjid-masjid Allah itu tidak akan ramai, tidak akan makmur kecuali dengan keimanan. Dengan keimanan yang mana paling pokoknya adalah tauhid, disertai dengan amal soleh yang murni, yang bersih, min syawa'ibis syirki wal bid'ah, dari kotoran-kotoran syirik dan bid'ah. Wadzalika kulluhu dakhilun fi musammal imanil mutlaq inda ahli sunnah wal jamaah. Semua itu masuk dalam kategori keimanan yang mutlak di sisi ahlus sunnah wal jamaah. Nah. Qala qawluhu wa lam yakhsha illallah. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi ada kalimat wa lam yakhsha illallah. Yang akan memakmurkan masjid Allah itu di samping yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, juga yang tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Athiyyah yuridu khasyatat ta'zim wal ibadah wa ta'ah. Kata Ibnu Athiyyah, rasa takut yang dimaksud di sini atau yang dimaukan di sini adalah rasa takut yang mengandung pengagungan wal ibadah, dan mengandung unsur ibadah wa ta'ah serta ketaatan. Artinya kalau rasa takutnya itu mengandung unsur pengagungan, ibadah dan taat, maka itu hanya boleh ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala muhalata annal insan yakhsha al-mahadhira ad-dunyawiyah bayam bagi an yakhsha fi dhalika kullihi qada Allah wa tasrifahu. Dan hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang ada rasa khawatir dari hal-hal yang membahayakan yang sifatnya duniawiyah. Namun demikian, sudah semestinya rasa khawatir atau rasa takut terhadap itu semua harus didasarkan pada takdir Allah dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah lewat pembahasan bersama kita pembagian rasa takut, ya. Ada takut yang hukumnya syirik, ada takut yang merupakan ibadah, yaitu takut yang mengandung unsur apa? Pengagungan dan ketaatan. Kemudian ada juga rasa takut yang sifatnya tabiat. Orang yang beriman, dia tidak memiliki rasa takut yang di dalamnya mengandung unsur pengagungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini yang dimaksud dalam ayat walam yakhsha illallah. Kalau soal rasa takut kepada hal-hal yang membahayakan yang sifatnya duniawi, ini perkara yang gak bisa ditolak. Semua ada perasaan takut kepada hal yang demikian. Namun tentunya itu berjalan sesuai dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan pengaturannya. Dan ini barangkali yang masuk dalam kategori khauf tabi'i, takut yang sifatnya tabiat. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan al-khaufu ubudiyatul qalbi. Rasa takut itu adalah ibadah hati. Karena emang tempatnya di dalam hati. Fala yasluh illa lillah. Maka tidak layak kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzulli wal inabati wal mahabbati wat tawakkal war raja wa ghairiha min ubudiyatil qalbi. Sama seperti kepatuhan, ketundukan, kemudian kembali kepada Allah, kecintaan, tawakal, roja, harapan, dan selainnya, semuanya masuk dalam kategori ibadah hati. Karena memang tempatnya di dalam hati. Qala qawluhu fa'asa ula'ika ayyakunu minal muhtadin. Kemudian dalam ayat tadi, di akhir ayat Allah mengatakan fa'asa ula'ika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Qala Ibnu Abi Thalhah an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu inna ulaika humul muhtadun. Kata Ibnu Abi Thalhah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa di ayat ini Allah berfirman inna ulaika humul muhtadun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, walaupun dengan bahasa asa. Kalau bahasa asa dalam ilmu nahu atau bahasa Arab itu bermakna harapan. Bermakna apa? Harapan. Jadi kalau diartikan, harapannya mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Tetapi maknanya, kata sahabat Ibnu Abbas, inna ulaika humul muhtadun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi tidak mengandung unsur keraguan lagi. Kalau harapan kan seolah-olah masih berupa sesuatu yang diinginkan, dicita-citakan. Kemudian kata sahabat Ibnu Abbas menegaskan kembali, wa kullu asa, setiap kata asa di dalam Al-Quran, fahiyya wajibatun, maka bermakna sesuatu yang pasti. Maka bermakna sesuatu yang pasti. Oleh karena itu sahabat Ibnu Abbas mengatakan asa ay ulaika ayyakunu minal muhtadin, artinya inna ulaika humul muhtadun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kalau sudah ada kalimat inna sesungguhnya, maka itu menunjukkan sebuah apa? Kepastian. Ya. Penting sekali apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas di sini, bahwa setiap kata asa di dalam Al-Quran, fahiyya wajibatun, itu mengandung makna sebuah kepastian. Jadi tidak hanya sekedar apa? Harapan. Ya, tidak hanya sekedar harapan. Walaupun asa itu kalau secara bahasa masih mengandung makna harapan. Nah. Sama seperti la'alla. Sama seperti la'alla. Kaifa halukum la'allakum bikhairin? La'allakum bikhairin, semoga ya kan? Kalian baik-baik saja. Boleh kita mengganti kata la'alla dengan asa. Asakum thayyibun. Asakum thayyibun, semoga kalian dalam keadaan baik-baik. Qala wa fil hadis. Kemudian di dalam hadis disebutkan, idza ra'aytumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat ada seseorang yang terbiasa ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka berikan persaksian kepadanya dengan keimanan. Berikan persaksian kepadanya dengan keimanan. Artinya itu menjadi bukti kalau dalam diri orang tersebut ada keimanan. Ya. Nah. Sebab jelas sekali kalau kita ngelihat ayat tadi di mana Allah mengatakan bahwa sesungguhnya yang akan meramaikan masjid, yang akan memakmurkan masjid itu adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian melakukan amal soleh seperti sholat dan zakat dan bertauhid, tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Maka dalam hadis dikatakan kalau kalian melihat ada seseorang yang terbiasa ke masjid, beri persaksian kalau dia orang yang memiliki iman. Ya. Sebab masjid itu tempat untuk melakukan ketaatan. Ya. Dan tentunya tidak ada orang yang pergi ke masjid kecuali untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu menjadi ciri khas dari orang-orang yang beriman. Ya. Nah. Kalau kaum musyrikin lain cerita. Sekalipun misalnya, banyak orang-orang musyrik masuk masjid. Banyak orang-orang musyrik masuk masjid. Artinya mereka beramal, betul. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa orang musyrik walaupun melakukan amalan, maka amalannya seperti apa yang pertama? Fata Morgana di surat An-Nur ayat 39. Yang kedua, seperti apa amalannya? Seperti pasir yang hilang begitu saja saat ada angin yang meniupnya. Ya. Nah, di surat Ibrahim ayat 18. Baik. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim an Abi Sa'id Al-Khudri. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini memiliki penguat juga, ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini apa yang diuraikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan terkait ayat ini dari surat At-Taubah ayat 18. Berikutnya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala mengutip ayat lain dalam Kitab Tauhid, yaitu sebuah ayat dari surat Al-Ankabut, tepatnya ayat yang ke-10. Qala wa qauluhu wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza uziya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillah, tetapi jika diuji, ya, jika diuji di jalan Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Jika diuji, jika disakiti, ya, di jalan Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah, maka ia akan menganggap fitnah itu seperti azab Allah. Ujian itu seperti azab Allah. Ini gambaran bagi orang yang tingkat keimanannya itu belum kokoh, belum kuat. Tidak sabar saat menghadapi ujian atau fitnah yang ditimbulkan oleh manusia. Sehingga seolah-olah menganggap semua itu sebagai siksa dari Allah, azab dari Allah. Syekh Abdurrahman bin Hasan kembali mengutip ulang ayat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, qala Ibnu Katsirin rahimahullahu taala yaqulu ta'ala mukhbiran an sifati qaumin minal mukadzibin. Lihat, alladzina yad'una al-iman bi al-sinatihim thumma lam yathbut fi qulubihim. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sehubungan dengan ayat ini Al-Ankabut ayat ke-10, beliau mengatakan yaqulu ta'ala, di ayat ini Allah menyampaikan atau mengabarkan an sifati qaumin minal mukadzibin, tentang sifat-sifat kaum yang berdusta. Alladzina yad'unal iman bi alsinatihim, yaitu mereka yang mengklaim beriman tapi hanya melalui lisannya saja. Walam yathbut fi qulubihim, dan tidak ada keimanan itu di dalam hatinya. Yaitu innahum idza ja'athum mihnatun wa fitnatun fid dunya i'taqadu annaha min naqmatillah bihim fartaddu 'anil Islam. Yaitu bahwa mereka kalau datang ujian dan fitnah di dunia, mereka meyakini bahwa semua itu adalah hukuman Allah kepada mereka. Hukuman dari Allah kepada mereka, sehingga membuat mereka murtad, keluar dari Islam. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya'ni fitnatuhu an yartadda an dinihi idza udhiya fillah. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya'ni fitnahnya itu murtad dari agamanya. Idza udhiya fillah, kalau diuji di jalan Allah. Ya. Kalau diuji, diberi fitnah, tidak sanggup menghadapinya, ya, langsung hilang keimanannya. Nah, padahal pada awalnya mengatakan kami beriman. Inilah kaum yang dusta, ya, kaum yang tidak jujur dalam keimanannya. Karena itu, ini semakin mempertegas kepada apa yang telah kita ketahui, bahwa iman itu memang tidak hanya cukup diucapkan lewat lisan, ya. Tapi lebih dari itu, iman butuh pembuktian, menjadi sebuah keyakinan dalam hati, dan menjadi amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Sehingga saat ada ujian, apapun itu bentuknya, mampu dan bisa menghadapinya. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "An-nasu idza ursila ilaihim ar-rusula baina amrayn." Keadaan manusia itu idza arsala atau ursila ilaihim ar-rusul baina amrayn. Keadaan manusia apabila diutus kepada mereka para rasul baina amrain, ada dua ya, imma an yaqula ahaduhum amanna wa imma alla yaqula dzalik. Yang pertama, bisa jadi salah seorang dari mereka mengatakan kami beriman, dan yang kedua bisa jadi mengatakan kami tidak beriman. Inilah dua keadaan manusia apabila diutus kepada mereka para rasul. Ya, jadi kalau digolongkan berarti ada dua golongan, begitu kan? Golongan yang mengatakan kami beriman dan golongan yang mengatakan kami tidak beriman. Bal yastamirru 'ala sayyiati wal kufri. Bahkan terus-terusan di atas kejelekan dan kekufuran. Tidak berubah keadaannya saat diutus para rasul. Faman qala amanna imtahanahu rabbuhu wabtalahu wafatannahu, dan siapa yang mengatakan amanna, kami beriman, imtahanahu rabbuhu, maka Allah akan mengujinya, wabtalahu wafatannahu, Allah akan menimpakan cobaan kepadanya dan fitnah kepadanya. Dan ini sebuah kemestian ya, sebagaimana disebutkan di awal ayat ya kan, alif lam mim ahasibannas ayutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, tidak akan ditimpakan ujian dan fitnah kepada mereka setelah mereka mengatakan kami beriman ya. Jadi hal yang patut untuk dipahami di sini adalah bahwa siapa yang mengatakan kami beriman saat rasul diutus, maka akan mendapatkan apa? Ujian, akan mendapatkan cobaan, akan berhadapan dengan fitnah. Adapun siapa yang mengatakan tidak beriman, kami tidak beriman saat diutus para rasul, maka keadaannya akan terus-terusan di atas kejelekan dan kekufuran. Nah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wal fitnatu al-ibtila wal ikhtibar. Fitnah itu adalah al-ibtila wal ikhtibar. Cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian. Artinya segala hal yang buruk yang tidak disukai terjadi oleh manusia itu masuk dalam kategori fitnah. Ya. Liyatabayyan as-sadiq minal kadhib. Mengapa ada ujian, cobaan, fitnah bagi yang mengatakan kami beriman? Qala liyatabayyan as-sadiq minal kadhib. Supaya nampak jelas yang jujur dari yang dusta. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Allah tahu siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Wa man lam yaqul amanna, dan bagi siapa yang tidak mengatakan kami beriman saat diutus rasul, fala yahsab annahu ya'jizullah wa yafutuhu wa yusbiquhu. Jangan sampai mengira bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berdaya ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahuinya dan dia mendahului Allah. Nah, jangan sampai punya perkiraan seperti itu. Artinya apa? Artinya akan ada perhitungan karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. ya. Kemudian berikutnya kata beliau, faman amana birrusul wa ata'ahum adahu a'da'uhum wa adauhu wabtala wabtuliya bima yu'limuhu wa man lam yu'min bihim wa lam yuti'hum uqiba fid dunya wal akhirah wa hasala lahu ma yu'limuhu wa kana hadzal alamu a'zamu wa adumu wa adwamu min alami atba'ihim. Faman amana birrusul, maka kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang beriman kepada para rasul dan menaati mereka, adahu a'da'uhum, sudah pasti musuh-musuh para rasul ini akan menjadi musuhnya. Wa adauhu, mereka akan mengganggunya. Wabtuliya bima yu'limuhu, dan dia akan diuji, dicoba dengan sesuatu yang menyakitkannya. Wa man lam yu'min bihim, dan siapa yang tidak beriman kepada para rasul, tidak taat kepada mereka, maka akan dihukum di dunia dan akhirat. Wa hasala lahu ma yu'limuhu, dan ia akan mendapatkan sesuatu yang menyakitkannya. Wa kana hadzal alamu a'zamu wa adwamu min alam atba'ihim, dan sesuatu yang akan menyakitkannya ini tentu jauh lebih besar dan jauh lebih lama daripada sesuatu yang menyakitkan yang akan menimpa orang-orang yang mengikutinya. Nah. Jadi jelas di sini bahwa yang beriman, yang taat pasti akan mendapatkan ujian, ya. Nah, yang menjadi musuh para rasul itu akan menjadi musuhnya. Dan ini juga sesuatu yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, adapun yang tidak beriman kepada para rasul, tidak taat kepada mereka, jelas juga akan mendapatkan hukuman di dunia dan akhirat, dan akan mendapatkan sesuatu yang menyakitkannya. Nah, kalau seandainya dia punya pengikut, maka dia yang paling berat, ya, mendapatkan hukumannya. Terakhir, sebelum ditutup, kata Imam Ibnu Qayyim, fala budda min husulil alam likulli nafsin amanat aw ragibat anil iman. Maka menjadi sebuah keharusan akan adanya sesuatu yang menyakitkan yang akan diterima oleh setiap jiwa yang beriman atau yang tidak beriman. Lakinal mu'min yahsululahul alam fid dunya ibtidaan. Namun bedanya, kalau seorang yang beriman, ia akan mendapatkan sesuatu yang menyakitkannya di dunia sebagai permulaannya saja. Artinya cuma di dunia saja. Tsumma takunulahul akibah fid dunya wal akhirah. Kemudian berikutnya ia akan mendapatkan kesudahan yang baik di dunia dan akhirat. Ujian berlaku bagi semua. Cobaan demikian. Ya. Yang beriman akan mendapatkan ujian dan cobaan. Yang tidak beriman pun demikian, kadang menghadapi sesuatu yang menyakitkannya. Nah, kalau orang yang beriman itu hanya sebatas di dunia dan awalnya saja, adapun akhirnya akan mendapatkan kesudahan yang baik. Nah, makanya dalam Al-Quran pun Allah menyatakan wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.